Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Layanwaim. Ada bacaan begini nih. Yadhhabu Zaidun. Zaid sedang atau akan pergi. Mana yang dikatakan musnad? Yadhhabu, yadhhabu ini musnad. Berarti Zaidun itu namanya apa? Kalau yadhhabu ini musnad, berarti Zaid ini apa? Musnad ilaih. Susunan musnad musnad ilaih disebut apa ini? Apa rekam? Susunan ini susunan apa? Murakab apa ini? Murakab, murakab. Murakab apa? Isnadi, jangan ragu. Murakab isnadi. Nama lainnya apa? Murakab isnadi itu. Apa? Nama lainnya jumlah. Paham ya? Jumlah apa? Ini jumlah fi'liyah. Karena di awalnya apa? Fi'il. Paham? Jumlah fi'liyah. Baik, tapi bukan ini pembahasan kita ini. Ini murojaah yang dulu-dulu aja. Yang ana ingin tanyakan sesungguhnya itu adalah mana amil mana ma'mul dari bacaan ini, dan juga mana amalnya. Humaid, mana yang amil, mana yang ma'mul, mana yang amal? Ayo Humaid. Salman, mana amil, ma'mul, amal? Tiga. Yadhhabu itu amil. Ma'mulnya? Zaidun. Zaidun ma'mul. Amalnya apa? Doma. Ya. Ini amal. Pada yadhhabu ada juga apa? Amal. Ya. Ada amal. Berarti dia juga di samping amil, dia juga apa? Ma'mul. Nah, sekarang mana amilnya yadhhabu? Kalau Zaid amilnya yadhhabu. Kalau yadhhabu ini dia ma'mul, mana amilnya? Nah, amilnya adalah at-tajarrud. At-tajarrud ini amil. Paham? Amil makna maknawi. Ya, yaitu tidak adanya amil nasab, tidak adanya amil jazm yang membuat dia di dhamma. Dia di dhamma kenapa ini? karena di sini tidak ada amal nasab, tidak ada amal jazmnya metajarud. Zaid idhamah kenapa? Karena ada yadhabu. Paham ya? Jelas? Bisa dipahami? Nah, ini murja'ah ya. Ya, siapa namanya itu? Aba Al-Qam. Ya, murja'ah ya. Kenalan. Masa dua hari kenalan enggak hafal. Ini jenenge Amil, Ki Makmul, Ki Amal, Ki Gamal. Ini juga di samping Amil dia juga Makmul. Nah, Amilnya maknawi tajarud. Nah, diulang-ulang ya, sering ketemu ya, biar akrab. Belajar nahu kalau tidak akrab dengan nahu ya nanti kurang bisa menikmati. Bisa ditambah ini? Tambah ya? Syahril mana Syahril? Oh Dindo. Nah, sekarang penjelasan yang keberapa ini? Kelima ya? Ya. Penjelasan yang kelima. Perubahan keadaan akhir kalimat ada dua macam. Yang pertama, lafzi. Lafziyun. Dan yaitu perubahan keadaan akhir kalimat yang nampak terucap. Yang nampak terucap. Contoh ini. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ini perubahan keadaan akhir kalimat yang nampak terucap, dikenal dengan istilah lafzi. Ini perubahannya lafzi. Yang kedua, takdiri. Takdiriyun. Takdir. Yeah. ada yaitu perubahan keadaan akhir kalimat yang tidak nampak terucap. Perubahan keadaan akhir kalimat yang tidak nampak terucap. Karena adanya satu dari tiga penghalang. Karena adanya satu dari tiga penghalang. Dalam kurung mawani penghalang. Satu dari tiga penghalang dalam kurung apa? Mawani. Sebagai berikut. Yang pertama, ta'adzur. Ta'adzurun. Ta'adzur. Bila kalimat tersebut berakhiran alif, yang tidak mungkin diharokati. Yang tidak mungkin diharokati fathah, dhamma atau kasrah. Karena senantiasa sukun. Paham ya? Jadi kalau ditanya apa huruf hijaiyah yang tidak bisa diharokati, tidak bisa di fathah, tidak bisa di kasrah, tidak bisa di dhammah, dia senantiasa sukun. Jawabnya adalah apa? Paham? Alif itu huruf enggak bisa diharokati. Enggak bisa di fathah, enggak bisa di dhammah, enggak bisa di sukun. Apa enggak bisa di kasrah? Selalu sukun. Sehingga kalau ada kalimat akhirannya berupa huruf alif, maka itu menjadi sebab penghalang tidak bisanya dia diharokati. Paham ya? Nah, contohnya misalkan kalimat Musa akhirnya A, alif, tidak bisa dia ditampakkan harokatnya, baik dhamma, fathah atau kasrah. Musa ya tetap Musa. Di dhamma ya Musa, di fathah akhirnya ya Musa, di kasrah akhirnya ya Musa. Tidak bisa diharokati. Kalau diharokati bukan alif namanya, tapi apa? Hamzah. Misalkan dibaca Musaun, Musaan, Musain ya, bukan alif, tapi Hamzah. Kalau alif tidak bisa dia diharokati. Contoh lagi seperti Yakhsha, Yakhsha alif, akhirnya ini tidak bisa. Nah, ini namanya apa? I'rabnya dia itu takdiri. Apa penghalangnya? Penghalangnya katakan dia itu apa? Ta'adzur, yaitu berakhiran alif, tidak bisa diharokati. Yang kedua, penghalangnya itu saqal. Saqal, saqalun. Bila kalimat tersebut adalah isim yang berakhiran ya dan sebelumnya kasroh, dan sebelumnya kasroh. Dalam kurung namanya itu isim mangkus. Atau fi'il yang berakhiran atau fi'il yang berakhiran fi'il mudhari atau fi'il mudhari yang berakhiran wawu atau ya. Wawu atau ya. Titik. Ini semua bila di dhammah atau di kasrah. Maka tidak nampak terucap. Karena berat di lisan. Dalam kurung saqal. Karena berat di lisan. Dalam kurung apa? Saqal. Titik. Adapun bila di fathah, maka nampak terucap. Adapun bila di fathah, maka nampak terucap. Karena ringan di lisan. dalam kurung istilahnya itu ini. Khiffatun, khiffah. Kalau sakal itu berat di lisan, kalau khiffah itu ringan di lisan. Ketika dia berat di lisan, enggak usah diucapkan. Kalau dia ringan di lisan, maka diucapkan. Contohnya ya. Dan ini contoh. Misalkan ini. Al-Qadiyu. Al-Qadiyu. Maka ini bermaknanya dibuang menjadi al-qadi, jadi sukun. Ya, yang tadinya dia harusnya dhamma ya, tapi dhammanya dibuang karena berat. Tapi kalau dibaca begitunya Al-Qadiyi. Nah, ini juga dibuang. Ya. Jadinya gini, Al-Qadi. Tapi kalau dia di fathah, Al-Qadiyya. Kalau di fathah itu tidak dibuang, dia tetap al-qadiyya. Nah, itu nggak dibuang. Jadi yang dihilangkan tidak diucapkan itu kalau akhirnya dhamma atau kasroh. Jadi kalau fathah itu diucapkan. Nah, ini kalau tidak ada alif lamnya. Ini faedah juga ya. Ditulis juga ini. Kalau tidak ada alif lamnya, itu bacanya gini. Qadin. Nah, kalau enggak ada alif lamnya itu qadin. Ya-nya dibuang. Begitu pula ini. Qadin. Kalau yang fathah, ya-nya nampak. Qadiyan. Qadiyan. Jadi kalau gini, ada alif lamnya, ya-nya ada. Kalau alif lamnya hilang, ya-nya juga hilang. Jadi dhammahnya kasrohnya enggak nampak. Begitu pula kalau fi'il itu contohnya gini. Yauzuwu. Nah, ini dibuang menjadi yauzu. Kalau di fathah yauzua, nah ini tetap yauzua tetap. Kalau ini sakal, kalau ini khifah ringan. Sudah? Sudah sama? Belum, ya tulis. Ali, Ali Jakarta enggak ikut Ali. Tadi subuh ada enggak? Ali, ada. Disemangati ya. Biar semangat ibadah. Oh, bahaya itu. Jangan ada di situ. Ini kalau pas taklim gimana? Sudah? Sudah, Umid? Yang ketiga, yang terakhir. Yang juga menjadi penghalang itu yang ketiga adalah munasabah. Munasabatun. Yaitu bila kalimat tersebut adalah isim yang bersambung dengan dhamir. Bila kalimat tersebut adalah isim yang bersambung dengan dhamir ya mutakallim. Dhamir ya mutakallim. Dan titik di saat itu huruf akhir kalimat tersebut senantiasa kasrah. Yang disebut dengan harokat munasabah. Dalam kurung penyesuaian. Dan bukan dan bukan tanda i'rab, dan bukan tanda i'rab. Titik, sehingga tanda i'rabnya senantiasa takdiri. Senantiasa apa? Takdiri. Baik fathah, boma atau kasroh. Takdiri baik fathah, boma atau kasro. Contoh misalkan gini, ada isim itu kitabun bersambung dengan dhamir ya mutakallim menjadi kitabi. Ini dia. Nah, kasro pada ba ini bukan tanda i'rab. Paham? Ini namanya apa? Harokat munasabah. Harokat penyesuaian dengan ya. Karena ya itu akan sesuai dengan kasroh. Paham? Adapun harokat ba itu sendiri itu enggak nampak. Paham? Ba ini harokatnya apa? Tidak nampak. Apakah dia dhammah, fathah atau kasrah itu tidak nampak, tidak jelas, gitu ya. Terhalang oleh munasabah ini, penyesuaian. Bukan berarti ini dijar loh. Ini bukan berarti apa? Oh berarti dijar, tidak. Kasrah ini bukan tanda i'rab, tapi itu harokat munasabah penyesuaian. Nah, ba ini harokatnya apa? Takdiri, tidak terucap, tidak nampak. Entah itu dhamma, entah itu kasro, entah itu fathah, enggak nampak. Kenapa kok bisa enggak nampak? Karena dia nyambung sama ya mutakallim. Sehingga kasronya dia ini bukan tanda i'rab, tapi dia harakat munasabah, penyesuaian. Paham? Nah, ini hanya pada isim. Jika ta'adzur, itu contohnya bisa isim, bisa fi'il. Isim itu seperti Musa, fi'il seperti Yaksha. Thaqal juga contohnya bisa isim, bisa fi'il. Seperti Al-Qadi itu isim. Kalau yang fi'il seperti tadi, Yalzu, fi'il. Adapun munasabah, ini hanya ada pada isim yang nyambung dengan ya mutakallim. Nah, ini tiga yang namanya penghalang, mawani. Penghalang diucapkannya keadaan akhir kali kalimat sehingga dia tergolong i'rabnya itu takdiri bukan lafzi, takdiri. Jadi takdir ini pada satu dari tiga kemungkinan ini, kalau ada ini maka dia takdir, kalau tidak ada ini maka dia lafzi terucap. Paham? Penghalangnya cuma tiga ini saja. Yes. Di fahami, kalau sudah paham dihafalkan, kalau sudah hafal berlatih. Nah, sedikit dah ilmunya ya, gak banyak satu pertemuan ini. Hafalkan, pahami, catat yang rapi, sudah paham catatannya lengkap, hafalkan. Ya, besok kita ketemu lagi, kita tambah. Ya. Nah, ini masih ada waktu kosong nih, Jumat, Sabtu, Ahad ya, 3 hari ya. Nah, jumur rojaah dari awal ya. Dari pokoknya dari catatan awal tuh. Rojaah lagi sampai terakhir ini. Matanya dibaca, diartikan, penjelasannya dibaca, difahami. Terus dihafalkan, terus berlatih. Sebentar lagi kalau ini sudah lumayan agak menengah, kita nanti sudah mulai bisa melatih mengi'rab. Paham? Misalkan tadi ada ucapan ja'a Muhammadun, coba i'rab ja'a. Fi'lun madin mabniyun dan seterusnya dia. Zaidun coba di'rab. Zaidun itu marfu. Wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Sebentar lagi kita seperti itu. Paham? Sehingga yang ini harus dimantapkan, matang. Sebentar lagi kita sudah mulai latihan apa? Meng-i'rab. Nah, sudah mulai belajar nanti tanda-tanda i'rab. Sungguh-sungguh belajarnya ya. Allah. kalau sungguh-sungguh, apalagi seminggu ini berapa kali ini? 4 kali ya, insyaallah ya. Tak sampai 5 bulan insyaallah selesai. Tak sampai. Bahkan kalau teori gini saja, harapan anak 1 atau 2 bulan lah. Selesai, langsung antum uji latihan baca kitab. Ya. Anak dulu belajar cuma 3 bulan. Dari tidak bisa. Ya. Kalau antum mungkin sebagian ada yang sudah punya dasar ya. Kalau anak dulu dari tidak bisa. Tidak tahu apa-apa. Cuma tiap hari. Sehari dulu mungkin sekitar 4 jam sehari. Nah, nahu shorof. Surah palin. Oh, betul. Karena antum lebih santai ya. Tapi jangan lengah. Jangan santai ditambah santai. Ya. Tapi manfaatkan untuk apa? Mungkin. Ya, yang penting itu mungkin. Gak usah banyak. Tapi sistematis, terarah, dan betul-betul kuat ya, penguasaannya. Insya Allah juga berhasil. Ya. Wallahualam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.